اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين. أما بعد, masih dari lanjutan kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad, sekarang masih kepada Wakana bin Umar. Ya, naam tafaddal, dibaca sini ya. Cara Nugraha Wakana bin Umar yarfa'u yadaihi, itu kan? Hah? Wakana yusallil id, yang mana? Idan taha ilal musalla. Hah? Wakana idha atama takbirat, itu ya? Ya ya. Ya, tafadhal. Mutawaliyatan. Mutawaliyatan. Summa akhada fil qiraati faidan faidan sorofa qama muqabilan nasi. Nasi. Nasi. Wahum jurusun ala sufufihim. Fayaiduhum. Fayaiduhum. Gak ada wayanhahum, gak ada itu. Wayamuruhum wayanhahum, itu tambahnya. Tambahin wayanhahum. Wayamuruhum wayanhahum. Hmm. Wa in kana yuridu an yaqta'a ba'dan ba'dan fathi ba'dan fathu qata'ahu. Qata'ahu. Aw ya'muru bi syai'in amara bihi. Hasbuk, hasbuk. Nah. Baik, barakallahu fikum. Di wakana sallallahu alaihi wasallam idza atamma at-takbir. Itu ya. Kata beliau di sini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Mukhtasar Zadul Ma'ad ini, wakana sallallahu alaihi wasallam idza atamma at-takbir akhadha fil qira'ah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah selesai bertakbir, takbir zawaid, 7 di rakaat awal, 5 di rakaat kedua, ya, setelah beliau bertakbir, kemarin apa? Bacaan di sela-sela takbir, ya, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allah. Ya, atau ucapan yang lain. Yang kemarin apa? Ucapannya? Zikirnya? Itu zikir dari Abdullah bin Mas'ud. Pujian Allah, memuji Allah dan bertakbir kepada Allah dan serta berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhadha fil qiraah, maka beliau segera membaca Al-Qur'an, Al-Fatihah maksudnya di sini qiraah. Qara'a fil ula al-Fatihata tsumma qaf. Setelah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama, maka beliau membaca surah Qaf. Wafisaniya, setelah membaca Al-Fatihah di rakaat kedua, membaca Iqtarabat. Ini sebagaimana dalam hadis Muslim dari Ubaidillah bin Abdillah, bahwasanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abu Waqid Al-Laisi, ya, apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dalam Idul Fitri Idul Adha. Maka beliau mengatakan, ya, kana yaqra'u fihima qaf wal qamar wal Qur'anil Majid. Waqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Itu dua surat yang dibaca. Warubbama qara'a fihima sabbih wal ghasyah. Namun terkadang beliau membaca di dua rakaat salat Id sabbih isma rabbikal a'la dan al-ghasyah. Ya, dan al-ghasyah. Nah, ini diantara sunnah-sunnah Id. Ya. Ini kalau mengenai Nabi SAW membaca salat al-a'la dan al-ghasyah, terdapat berbagai riwayat ya. Dari Nu'man bin Bashir kalau tidak salah, bahwasanya Rasulullah SAW kata beliau, yaqra'u fil idain wa fil jumu'ah sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyah. Nah, ya, namun ini sunnah ya. Apabila kita melihat imam membaca selain dari itu, tidak mengapa. Ya, dia membaca surah-surah yang lain, itu tidak masalah. Wa idza faragha minal qira'ah kabbara wa raka'a. Nah, apabila beliau telah selesai membaca qira'ah Al-Fatihah dan surat, maka beliau bertakbir dan ruku'. Ya, dan ruku'. Tsumma yukabbiru fi tsaniyah khamsan mutawaliyatan. Kemudian di rakaat kedua beliau bertakbir, setelah takbir intiqal dari sujud ya, dari bangkit dari sujud menuju qiyam, maka beliau bertakbir 5 kali. 5 kali ini beliau bertakbirnya yang mutawaliyah. Ya, beliau bertakbir mutawaliyah. Ya. Ada yang kelewat ya? Enggak kan? Walam yasih anhu, itu kelewat. Ghairu dalik. Tidak sahih dari beliau bahwasanya beliau membaca selain surat tersebut. Ini sunnahnya. Ya, ini sunnahnya. Ya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Namun bukan berarti ini wajib. Ya. Nah, kalau imamnya enggak hafal surah Al-A'la, surah Al-Ghasyiyah, ya mungkin saja di suatu kaum yang mereka semua baru masuk Islam, kepala kampungnya ya hanya menghafal surat-surat pendek dan dia mesti mengadakan salat Id. Karena salat Id hukumnya fardu kifayah, maka harus dia jalani. Nah, dia cuma hafal sedikit surat Quran, enggak nyampe Al-A'la, enggak nyampe Al-Ghasyiyah, apalagi Qaf, apalagi Al-Qamar, ya udah. Ya. Hafal dia baca yang lain, enggak masalah. Namun kalau ditanya Rasulullah SAW membaca apa? Hanya membaca itu, di salat Id. Ya, Qaf, ya, Al-Qamar, kemudian apa? Sabbih isma rabbikal a'la dan juga Al-Ghasyiyah. Fa idza faragha min al-qira'ah, apabila beliau telah selesai qira'ah, kabbara raka'a wa raka'a, tsumma yukabbiru fi tsaniya khamsan mutawaliyan. Ya. Beliau kemudian bertakbir di rakaat kedua dengan sebanyak 5 kali takbir mutawaliyah berturut-turut. Ya, berturut-turut. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Tirmidzi, anna Nabi SAW kabbara fil idain ya fil ula sab'an qabla al-qira'ah wa fil akhirah khamsan qabla al-qira'ah. Jadi takbir zawaid 7 dan 5 itu ya, 7 dan 5 itu, nah itu selain takbiratul ihram dan selain takbiratul intiqal. Intiqal dari bangkit dari sujud ke rakaat kedua. Kan dari sujud itu di rakaat pertama bangkit. Allahu Akbar. Nah, dia berdiri. Kemudian dia membaca 5. Tapi ini sunnah. Ini sunnah. Artinya apa? Artinya kalau ternyata sang imam lupa, namanya sholat Id setahun sekali atau 2 kali. Ya, setahun 2 kali. Jarang-jarang dia. Nah, kemudian setelah dia baca istiftah, ya, atau dia bangkit dari rakaat pertama, dia langsung qiraah. Dia langsung qiraah. Nah, ini tidak masalah. Ya, karena itu bukanlah rukun. Ya, takbir zawaid bukan rukun. Itu tidak masalah. Apalagi kalau dia sudah baca Al-Fatihah. Dia sudah baca Al-Fatihah, sudah makmum enggak perlu subhanallah. Dan dia enggak perlu balik ke belakang. Allahu Akbar, enggak perlu. Ini dijelaskan oleh para fuqaha Syafi'iyah. Nah, Summa akhadha fil qiraati. Ya. Kemudian beliau memulai membaca Al-Fatihah dan surat. Suratnya yang tadi faidan sarafa, kalau beliau sudah selesai, qama muqabilan nas, maka beliau berdiri menghadap manusia. Ya, wahum julusun, sedangkan jamaah makmum masyarakat masih tetap dalam keadaan duduk, ala sufufihim, duduk di safnya. Artinya enggak kayak lagi kajian. Bagi kajian yang duduk di saf merapat. Ya. Ini enggak, tetap di saf. Wa ya'iduhum, maka beliau memberikan wejangan kepada mereka. Wa ya'muruhum wa yanhahum. Ya, kemudian memerintahkan mereka kepada suatu hal kebaikan, melarang mereka dari hal keburukan. Ini, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Disebutkan di sini faidan sarafa qama muqabilan nas. Nah, di sini enggak ada mimbar waktu itu, ya. Waktu itu karena Nabi SAW khutbahnya di musalla, di sahra, ya, di padang pasir, di lapangan, enggak ada mimbar. Ya. Maka beliau berdiri di atas tanah. Beliau berkhutbah. Nah, dan beliau berkhutbah sebagaimana khutbah Jumat menurut jumhur ulama. Berapa kali? Dua kali khutbah. Bahkan Syekh, ya, Musnid Al-Musnid Syekh Shalih Al-Utsaimin menyatakan khutbah satu kali itu bid'ah. Ya, Allah alam, tapi yang benar walaupun tidak sampai derajat bid'ah, yang sunnah ialah khutbah Id dua kali seperti khutbah Jumat. Ini diterangkan oleh para jumhur, ya, ulama, para fuqaha juga demikian. Enggak ada yang satu kali. Nah, kemudian wa in kana yuridu ay yaqta'a ba'san qata'ahu. Nah, apabila beliau hendak mengirim, mengutus, ya. Apabila beliau mengutus utusan, maka beliau langsung putuskan, ya, pada saat itu juga. Aw ya'muru bi syai'in amara bihi. Apabila beliau hendak memerintahkan suatu hal, maka beliau langsung perintahkan. Nah, lam yakun hunaka mimbar. Ini sudah dibaca belum? Taim, ya. Eh, langsung dibaca berikutnya. Sabit. Mimbarul labin, laban, laban susu. Fa'awwalu man banahu katilu bin Saudi fi imarati Marwana ala Madinati. Warakhasa. Warakhasa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam biman syahida al-'aydu ayyatu biman syahida al-'aydu. Ayyatu bisa khutbati aw yadhhaba. Warakhasa lahum idza waqa'a al-'aydu yawm al-jum'ati. Ayyatazibu bisolati al-aydi al-jum'ati. Wa kani al-khalif al-tariqa yawm al-aydi. Waruya anna wakani yukabbiru min solati al-fajri yawm al-arafati. Yawm al-arafata. Yawm al-arafata ilal asri min akhir ayyami tashriki. Allahu akbaru, Allahu akbaru, la ilaha illallahu. Wallahu akbaru, Allahu akbaru, wa ilaha illallahu. Nah, hasb. Ya. Dan walam yakun hunaka mimbarun. Tidak ada di sahra, di musalla, di tempat salat Nabi, karena salatnya di lapangan. Kita telah terangkan, ya, hukum salat di lapangan. Dalam madzhab Syafi'i kemarin, kalau masjidnya luas, masjid itu yang sunnah. Kalau lapangannya luas, lapangan itu yang sunnah. Kenapa Nabi SAW sholat di lapangan dan itu dianggap sunnah? Karena itulah yang mampu menampung ya masyarakat dalam jumlah yang banyak. Ya. Nah. Walam yakun hunaka mimbarun, tidak ada mimbar di tempat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya, tidak ada mimbar, tidak bangunan. Beliau berkhutbah di atas tanah. Ya. Wa inna makana yakhthubu 'alal 'arq. Beliau berkhutbah di atas tanah. Jadi Nabi SAW berkhutbah di atas tanah. Amma qauluhu, adapun sabda beliau, adapun dalam sahihain, qauluhu fi hadisin fi sahihain, adapun pernyataan salah seorang sahabat ya, sebagaimana tertuang dalam hadis dua di dalam Sahih Bukhari dan Bukhari yang menyebutkan ya summa nazala fa'atan nisa'a, kemudian beliau turun lagi khutbah, kemudian beliau turun dan mendatangi jamaah wanita ya, dan mendatangi jamaah wanita, maka kata beliau ila akhir dan seterusnya, fala'allahu kana yakumu ala makanin murtafi'in, maka kemungkinan yang dimaksud adalah beliau berdiri di tempat yang lebih tinggi ya, di tempat yang lebih tinggi ya, jadi harus turun untuk menghampiri jamaah perempuan ya. Perhatikan di sini summa nazala, bukan maknanya beliau turun dari mimbar, namun turun di sini wallahu alam dari tempat yang tinggi, artinya beliau khutbah di atas tanah yang tinggi ya, yang beliau berdiri di situ. Nah, kenapa demikian? Karena imam itu ya ketika khutbah ya, itu selayaknya di tempat yang tinggi agar dia bisa dilihat oleh banyak orang. Oleh banyak orang dari tempat kejauhan. Nah, ini. Taib. Ini bukan maknanya beliau turun. Dan juga jangan dipahami di sini ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat perempuan itu ya. Maka jangan dipahami bahwa sop perempuan dengan sop laki-laki itu berdekatan. Enggak, jauh. Nah, karena jauh, jamaah perempuan kurang mendengar. Maka dibutuhkan beliau seperti ada khutbah berikutnya ya, untuk menghampiri jamaah perempuan. Datang ke tempat perempuan, memberikan wasiat khusus. Maka ini menunjukkan sop pria dengan sop wanita di zaman sahabat itu terpisah jauh. Ya. Kenapa? Karena jamaah perempuan juga butuh kepada peringatan. Mereka enggak dengar khutbah. Nah, bisa dipahami sini. Ini hadis ini justru menunjukkan bahwasanya jamaah wanita terpisah dari pria dengan jauh. Enggak kayak sekarang, dempet-dempetan, bahkan satu sop bareng. Allahu musta'an. Ya. Nah, ini disebutkan ya dalam riwayat yang sahih dalam Sahih Bukhari Muslim. Dari Jabir bin Abdullah disebutkan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qama fa bada'a bis salati tsumma khataba an-nasa ba'du falamma faragha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nazala fa'atan nisaa, nah itu turun mendatangi jamaah wanita, fadzakkarahunna, beliau memperingatkan wanita tentang nasihat-nasihat agama ya, dan seterusnya ya. Kemudian Bilal datang ke situ ya dan mengambil sedekah dari jamaah ibu-ibu, dan jamaah ibu-ibu segera memberikan perhiasan dan seterusnya dari harta-harta mereka. Wa amal mimbaru Madinah fa awwalu man akhraja Marwan ibn al-Hakam, Marwan ibn al-Hakam. Nah, sekarang adapun mimbar Madinah yang pertama kali menggunakannya untuk salat Id di lapangan itu adalah ya, Khalifah Marwan bin Hakam. Fa ankaru alaih. Ya, Fankaru alaih ini maksudnya apa? Banyak orang yang mengingkarinya. Ada orang yang alaih mengingkarinya. Nah, tapi dia pemimpin. Nah, dia mengeluarkan. Dia mengeluarkan mimbar yang ada di Masjid Nabi. Kenapa? Karena mimbar di Masjid Nabi itu dari khosab, dari kayu. Jadi mungkin dibawa. Ya, dibawa keluar untuk khutbah di luar. Nah, barakallahu fikum. Kemudian fa'amma mimbarul labin watin. Berikutnya, sedangkan mimbar yang terbuat dari batu bata, tanah, labin, jangan laban ya, laban susu. Tadi bacanya labannya. Fa awwalu man banahu, maka yang pertama kali membangunnya secara permanen adalah Katsir bin Salt. Katsir ibn Salt yang pertama kali membangunnya. Ya, Katsir ibn Salt fi imarati Marwana ala Madinah. Ya, di pada masa pemerintahan Marwan di Madinah. Nah, kemudian warakhasa sallallahu alaihi wasallam liman syahid al-id ayyajisalil khutbah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan bagi orang yang melaksanakan salat Id, mereka diperbolehkan duduk mendengarkan khutbah. Ya, boleh duduk. Wa an yadhhaba, boleh juga pergi, pulang. Boleh juga pulang. Jadi ada pilihan. Namun yang terbaik ialah duduk mendengarkan. Terlebih lagi kita saat ini, di masa Nabi tiap hari dengerin ya, nasihat, dengerin khutbah. Walaupun duduk dengerin khutbah itu tidak wajib sebagaimana wajibnya salat Jumat, kita ini butuh nasihat, dengerin aja. Nah, tapi Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi di buku beliau Qurratul Uyun menyatakan, apabila khatibnya menyampaikan suatu kemungkaran, ya misalkan menyampaikan tema-tema provokatif, ya tema-tema kampanye Islam Nusantara, kampanye sekuler, atau mengusung bid'ah, atau enggak jelas bicara ngawur ngidul politik, ya, maka tinggalin aja, tinggalin. Nah, ya tapi kalau khutbahnya bagus, ahsan dengerin. Ahsan dengerin. Kita ini butuh nasihat. Ya, kita ini butuh nasihat. Dengerin aja. Nah, kalau memang kita ada keperluan, ya keluar. Tapi keluarnya itu mindik-mindik gitu. Tahu enggak mindik-mindik bahasa sini? Hah? Pelan-pelan gitu, jangan terang-terangan di depan umum. Wah, di shop depan keluar gitu. Nanti seolah-olah mengajak orang lain juga untuk keluar. Nanti kalau pulang semua gimana? Nah, ya, mendik-mendik ya, pelan-pelan gitu. Nah, tapi kalau khutbahnya itu ngomong ngawur ngidul, ya, masih gagal move on soal pemilu, ya, ngomong masih 01-02. Udah, kelas, utruk, nah, tinggalin aja. Kayak gitu. Ya. Atau ya dia bicara-bicara bid'ah, ya, campak ilmu, ngawur, dongeng, udah tinggalin aja. Nah, ini dijelaskan oleh Syaikhul Hasan Al-Ma'ribi di buku beliau Qurratul Uyun. Baik. Nah, terlebih bagi orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat, ya, misalnya Pak RT, Pak RW, ya, Pak Lurah, Pak Kadus, nah, dia duduk aja dengerin, biar jadi tauladan bagi masyarakat yang lain. Nah, kalau Pak RT, Pak RW dengar khutbahnya itu ngawur, dia diri pulang. Nah, biar jadi tauladan juga. Oh, ini khutib enggak benar ini. Begitu. Wa rakhasalahum idza waqa'a al-id yaumal jumu'ah ayyajtazi'u bi shalatil 'id anil jumu'ati. Dan beliau pun sallallahu alaihi wasallam juga memberikan rukhsah, memberikan keringanan apabila Id ya bertepatan dengan hari Jumat. Ya, bertepatan dengan hari Jumat. Nah, beliau memberikan rukhsah ya untuk mencukupkan dengan salat Id, ya, tidak perlu salat Jumat namun tetap salat zuhur. Nah, namun tetap salat zuhur. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya. Bahwasanya disebutkan ya, dari hadis Zaid bin Arqam ketika ditanya oleh Muawiyah, apakah engkau pernah ya, menyaksikan Rasulullah SAW ya, di masa Rasulullah SAW itu sholat Jumat dan sholat Id bertepatan di hari yang sama fi yaum, dalam satu hari. Kata Zaid bin Arqam, ya pernah. Kata Muayyad, kaifa sana'a? Gimana? Apa yang Rasulullah lakukan? Shallal Id. Rasulullah tetap salat Id, tsumma rakhasa fil Jumu'ah. Kemudian beliau memberikan keringanan kepada orang-orang ya untuk tidak mengerjakan salat Jumat. Qal man syaa'a ayyusalli falyusalli. Namun perlu diperhatikan, enggak salat Jumat tetap salat Zuhur. Nah, yang enggak salat Jumat ini siapa? Masyarakat umum. Tapi kalau tokoh, Pak Ustaz, ya, Pak RT, Pak RW, tetap salat Id. Atau afwan tetap salat Jumat. Tetap salat Jumat. Ya. Dan juga orang yang ketiduran dari salat Id itu kan disunahkan dia untuk mengqada sebagaimana tertuang dalam Sahih Bukhari. Dia mengqada di rumahnya. Ya, tentunya tanpa ada khutbah. Mau khutbah sama siapa lagi? Dia mengqada dengan kaifiat tata cara yang sama seperti salat Id berjamaah. Nah, kalau dia enggak ikut walaupun dia salat Id mengqada, nah dia mesti salat Jumat. Ya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhalifu tariqa yaumil Id. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhalifu tariq yaumil Id. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi jalan salat Id. Maksudnya apa? Menempuh jalan yang beda, pulang dan pergi. Pulang lewat jalan A, pergi jalan B. Nah. Tapi kalau jalannya cuma satu, ya udah itu aja. Nah. Ini kayak antum nih misalkan mau salat Id di sana tuh, masjid situ. Pulang tempuh yang beda mau kemana? Muter dulu sana. Nah. Ke Mangun Jaya sana. Nah. Ya udah sini aja. Kalau enggak muter kuburan sana. Ya. Nah, ini sunnah ya, ini sunnah. Ini sunnah. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah, kana Nabi SAW idza kana yaumul Id khalafa tariqa. Beliau menempuh jalan yang berbeda. Jalannya beda. Kenapa? Nah, ini kata para ulama, biar pertama ini, biar banyak menyapa kaum muslimin. Biar banyak menyapa kaum muslimin. Nah, saling memberikan ucapan selamat. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ini kan doa. Yang kedua, Nabi kalau berjalan di jalan yang berbeda akan memungkinkan menjumpai masyarakat sehingga masyarakat butuh bertanya, "Wah, ada Nabi nih." Nanya langsung. Nah, gitu. Ada Rasul nih nanya langsung. Nah, gitu. Ayah bisa dipahami. Ini yang dijelaskan oleh para ulama kita. Apalagi berikutnya? Waruya anhu sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru min salatil fajri yawma Arafah ila al-asri min akhir ayyami tasyriq. Ya. Dan diriwayatkan dari beliau bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir sejak mulai salat subuh. Ya. Di hari Arafah berarti tanggal berapa? Tanggal 9. Ya, tanggal 9 Zulhijjah ilal asr sampai asar. Beliau bertakbir di pada hari Arafah dimulai sejak salat subuh sampai asar. Ya. Sampai asar. Sampai asar kapan? Min ayyami tasyrik, bukan sampai asar di hari Arafah, sampai asar di hari tasyrik. Berarti sampai terakhir tanggal 13. Ya, sampai terakhir tanggal 13. Nah, barakallahu fiik. Nah, ini perhatikan ya, ini takbir yang masyru'. Nanti ada namanya ayyamun ma'lumat, ayyamun ma'dudat. Nah, kalau ayyamun ma'lumat berarti ini ada kaitannya dengan takbir muqayyad, dengan takbir mutlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa yadhkurullah wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Fi ayyamin ma'lumat. Ini 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka bertakbir dengan takbir yang mutlak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir apa aja? Allahu Akbar. Ya, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Nah, kata para ulama ayyamin ma'lumat itu 10 hari pertama Dzulhijjah. Takbirnya apa? Mutlak. Apa maksudnya takbir mutlak? Enggak ada lafaz khusus. Enggak ada bilangan khusus. Takbir aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan itu dimulai? Dari hari pertama Zulhijjah. Dari hari pertama bulan Zulhijjah. Nah. Bisa dipahami sini? Ya. Ngerti enggak? Nah. Kemudian kalau takbir yang muqayyad itu berdasarkan ayat Allah. Wadhkurullaha wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Nah, kalau ayyamin ma'dudat ya, ini takbirnya muqayyad. Ya. Dipersyaratkan diikat dengan lafaz tertentu dan bilangan tertentu. Nah. Taib genap gitu maksudnya. Nah. Nah, kalau ayyamin ma'dudat itu zikir pada hari tasyrik. Zikir pada hari apa? Tasyrik. Kalau ayyamun ma'lumat zikir 10 hari Dzulhijjah. Ma'dudat zikir di hari pada sampai hari tasyrik. Ya, bisa dipahami sini? Nah, ini bagi non jamaah haji. Kalau jamaah haji gimana? Mereka selama berihram mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Mereka menyibukkan diri dengan talbiyah. Innalhamda wa ni'mata. Lakalhamda syarika lak dan seterusnya mereka menyibukkan diri dengan bertalbiyah seketika ihram sampai mereka melempar jumrah Aqabah. Ya, sampai mereka melempar jumrah Aqabah. Di tanggal 10 Dzulhijjah mereka ba'da subuh berangkat dari Muzdalifah ya, kemudian berjalan kaki, sekarang udah ada kereta ya, bagi yang VIP berjalan kaki kemudian ke Mina melempar jumrah Aqabah. Nah, kemudian sudah habis di situ mereka talbiyah, maka mereka disunahkan bertakbir. Ya, mereka bertahallul ya. Setelah tahallul tawaf pada mereka boleh pakai baju biasa. Ya. Nah, waruya annahu kana yukabbiru ayyamat tasyrik. Dan diriwayatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada hari tasyrik. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, ini diriwayatkan. Sampai hari tasyrik ba'da asar. Sampai asar hari tasyrik tanggal 13. Nah, ini namanya zikir muqayyad, takbir muqayyad. Kalau mutlak umum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau muqayyad diikat ya, dengan lafaz tertentu. Kapan ini boleh dilakukan? Selama takbir dan juga kata para ulama ya, sebagaimana diterangkan oleh para fuqaha Syafi'iyah, Hanabilah dan yang lainnya, setelah salat fardu. Ya, setelah salat fardu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau salat ya, yang Nabi salat itu salat berjamaah, maka beliau bertakbir. Namun kalau salat sendiri ya, kata para ulama la yusra at-takbir, tidak disyariatkan takbir. Ya, itu hanya ketika berjamaah. Dan sifat takbirnya itu syaf'an, ganjil. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Atau yang kita kenal sekarang. Ya. Baik, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf ya, bahwasanya salah seorang sahabat menyebutkan annahu kana yukabbiru fi tasyrik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, walillahi alhamdu. Kalau di wasal walillahil hamd, jangan sampai walillah ilham, ilham disebut-sebut, ham ente disebut-sebut itu si ilham, walillah ilham katanya, ilham, aduh, ya, sudah selesai, kita sekarang masuk ke sholat kusuf, gerhana. Nah. Ya, tafadhal dibaca sini, ya, Anwar. Yeah. Fazi'an. Fil ula. Kalau antum di bila wali ya. Jangan di tasdid haknya. Wajahara. Nah, masbuk. Baik. Salat gerhana. Faslun fi hadis sallam fi salatil kusuf. Kusuf ini gerhana matahari. Kalau gerhana bulan pakai kha. Kalau gerhana matahari pakai kaf. Kusuf. Kalau gerhana bulan apa? Kusuf pakai kha. Nah, yang pernah dilakukan oleh Nabi salat apa? Dua-duanya apa salah satu dari keduanya? Apa? Salah satu dari keduanya. Apa itu? Matahari. Matahari. Berarti gerhana bulan enggak sunnah dong. Sunnah enggak? Sunnah enggak? Tetap dikatakan oleh para ulama disyariatkan, disunahkan untuk dilaksanakan walaupun Rasulullah SAW belum pernah melakukannya. Ya. Belum pernah melakukannya. Karena di masa Nabi lah terjadi gerhana matahari. Ya. Gerhana matahari. Adapun ya kusuf itu belum pernah terjadi di masa beliau. Namun disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi bersabda ketika khutbah memberikan nasihat setelah salat, "Inna syamsa wal qamara min ayatillah." Ya, Nabi nyebutin dua-duanya. Sesungguhnya matahari, bulan keduanya adalah tanda di antara tanda-tanda Allah. Wa innahuma la yakhsifani li mauti ahadin wa idza kana dhaaka fasallu wad'u hatta yukshafa bikum gitu ya. Kata Nabi, sesungguhnya keduanya tidaklah ya, muncul gerhana ini karena kematian salah seorang kalian. Jadi dulu ada punya keyakinan khurafat, kalau ada gerhana, wah ini berarti ada yang mau mati. Ada yang mau lahir. Nah, kata Nabi kalau dia muncul gerhana tersebut, wasallu wad'u. Salatlah dan berdoalah. Dan takut Nabi SAW kalau ada gerhana, Nabi lari ke masjid. Enggak kayak kita sekarang, malah ngeropok, jadiin objek wisata. Allahu musta'an. Dan enggak takut. Lihat di sini kata Ibnu Qayyim, ya, yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walamma kasyafati syamsu kharaja sallallahu alaihi wasallam ilal masjidi musri'an fazi'an yajurru ridahu. Nah, tatkala terjadi gerhana matahari, beliau pergi bergegas menuju masjid musri'an dengan segera, fazi'an ketakutan, yajurru ridahu, sambil ya menarik ridak beliau, ya menarik ridak ya, selendang yang gamis beliau. Ah ini ya enggak kayak sekarang jadi objek wisata. Allah musta'an. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya gerhana itu adalah sesuatu hal yang mungkin di sini akan ada azab. Ya, bukan fenomena alam yang keren gitu, bukan. Ya, justru membuat takut Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian Wa kana kusufuha fi awalin nahar ala miqdari ramhain rumhain aw salasatin min tulu'iha. Wa kana kusufuha, dan gerhana matahari tersebut, ya, gerhana itu terjadi pada fi awal nahar, di awal siang. Di awal siang. Ala miqdari rumhain, sekitar setinggi dua aw salasatin atau tiga lembing, min tulu'iha. Ya. Dari biasa tempat terbitnya matahari. Nah, ya. Ah. Ya, kusuf syams itu terjadi di masa Nabi. Yaitu kira-kira hampir dekat dengan tempat terbitnya. Terbitnya matahari itu kan, kalau kalau fuqaha itu kan menandakan kapan kita boleh sholat atau masuknya waktu duha. Fuqaha menjelaskan ketika matahari setinggi tombak. Kalau kita bawa tombak begini, lihat, perhatikan tangan anak. Kita bawa tombak begini, matahari muncul. Nah itu udah mulai masuk waktu duha. Kita diperbolehkan sholat. Nah ini naik lagi sekitar dua atau tiga lagi. Dua atau tiga, gak nyampe tengah. Gak nyampe tengah. Dua atau tiga dia terbit. Nah itulah masuknya, itulah yang terjadi gerhana matahari di saat itu. Allahu musta'an. Nah, kemudian fataqaddama fa shalla rakatain. Maka beliau taqaddam, beliau maju mengimami salat, salat dua rakaat. Qara fil ula bil Fatihati wa suratin tawilatin. Beliau kemudian membaca pada rakaat pertama, beliau maju salat dua rakaat. Pada rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah dan satu surat yang panjang. Wajahara bil qira'ah, mengeraskan bacanya. Tsumma raka'ah, kemudian ruku. Fa atala ruku'ah, beliau memanjangkan ruku, masyaallah. Suma rafa'ah, kemudian beliau bangkit. Fa'atawalal qiyamah, kemudian beliau memanjangkan qiyam lagi. Baca lagi Al-Fatihah lagi dan surat lagi. Jadi di satu rakaat dua ruku, dua Al-Fatihah, dua qiro'ah yang panjang. Wahuwa dunal qiyamil awal. Ya. Kemudian mana lagi? Tapi wahwa dunal qiyamil awal, ini tidak seperti qiyam yang pertama. Qiyam yang pertama panjang sekali. Nah, ini enggak terlalu panjang. Ya. Nah. Ya, surat tawilah itu apa? Yang panjang itu kata para ulama itu sekira Al-Baqarah. Sekira Al-Baqarah. Al-Baqarahnya gimana? Full, masya Allah, full, dua jam itu. Nah, ya. Kemudian beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana wa kalham, baca Al-Fatihah lagi, membaca lagi surah yang tawilah, tapi lebih pendek sedikit dibanding yang tadi. Ya Ali Imran lah, Ali Imran. Kan tadi Al-Baqarah, nah sekarang Ali Imran. Nah, masya Allah. Falamma rafa' falam wa qala lamma rafa'a ra'sah. Nah, tatkala beliau mengangkat kepala beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, summa akhadha fil qira'ah, summa raka', kemudian beliau qira'ah lagi, kemudian ruku', fa atala ruku'a, beliau memanjangkan ruku', wa huwa duna ruku' al awal, tapi tidak sepanjang ruku' yang pertama. Berarti yang pertama pun juga panjang. Subhanallah. Summa sajada pas fa'atawala sujuda. Nah, masya Allah. Kemudian beliau sujud. Kemudian memanjangkan sujud. Summa fa'ala fi tsaniya ma fa'ala fi ula. Kemudian beliau melakukan seperti yang beliau lakukan di rakaat pertama. Ya, di pada rakaat yang kedua beliau melakukan seperti rakaat yang pertama. Nah, berarti setelah baca Al-Fatihah, baca surat yang panjang. Kemudian ruku yang panjang. Berdiri lagi, baca Al-Fatihah, baca surat panjang. Tapi tidak sepanjang yang pertama, kemudian ruku, sujud dan seterusnya. Ya. fastaqmala fi rak'atain arba ruku'at wa arba sajadat. Maka beliau menyempurnakan di sini dalam 2 rakaat 4 ruku' dan 4 kali sujud. Masyaallah. Kemudian ini berdasarkan riwayat yang sahih ya. Ya, hadis riwayat Muslim dari Ibnu Abbas, sallallahu Rasulullah sallam hina kasyafatil qamar, hina kasyafatil syams. Ya. Sama ana rakaat fi arba sajadat. Kemudian waro'a sallallahu alaihi wasallam fi salatihi tilkal jannatu wan nar. Nah, lanjut baca di sini. Al-Bar. تخدشها تخدشها هرة طبطتها حتى ماتت جوعا وعطشا. ورأى عمرو بن مالك يجر أمعاءه في النار وكان أول من وير دين إبراهيم. ورأى فيها سارق الحج يعذب ثم انصرف فخطب خطبة بليغة. فروى الإمام أحمد أنه لما سلم حمد الله وأثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم قال أيها الناس أنشدكم بالله إن كنتم تعلمون أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبرتموني ذلك. فقام رجال فقالوا نشهد أنك قد بلغت رسالة ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. ثم قال أما بعد فإن رجالا يزعمون أن كسوف هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مقارئها لموت رجال عظماء من أهل رجال عظماء عظماء نعت dari رجال Udama mau menyasarah, wairu mensarah. Ya. Terus. Wa innahum qad kadabu, walakinnaha ayatun min ayatillahi tabaraka wa ta'ala ya'tabiru biha ibaduhu, fayanduru man yahbutu lahu minhum tawbatan. Wa ayyum. Wa aymullah. Itu demi Allah, sumpah. Qasam. Terus. Wa ayyum. Nah, wa aymullah. وأيم الله لقد رأيت مذ قمت ما أنتم لا قوه لا قوه إذ فعل لا قا لا قوه من أمر دنياكم وآخرتكم وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين. حسبك Baik. Wara'a sallallahu alaihi wasallam fi salatihi tilkal jannata wan nar. Nabi sallallahu dalam salat melihat surga dan neraka. Wa hamma dan beliau sangat ingin berhasrat ayak khuda unukan unku dan min jannati fayuriyahum iyahu. Dan beliau sangat ingin berhasrat memetik ya tanda buah-buahan yang ada di surga sehingga bisa memperlihatkan kepada masyarakat, kepada umat. Ya, ini beliau lagi sholat diperlihatkan oleh Allah buah-buahan di surga. Nah, ini sebagaimana dalam hadis yang sahih. Ya. Jadi beliau itu maju mundur. Nah, beliau melihat surga. Belum melihat penduduk surga. Nah kalau maju, nah pas melihat diperlihatkan oleh Allah penduduk neraka, ta'akhkhara, belum mundur ke belakang. Ya, beliau melihat orang-orang yang diazab. Ini bagian dari mukjizat Nabi SAW. Ya. Ketika melihat surga, maju. Melihat neraka, mundur. Begitu. Ya. Wara'a ahli al-adabi binar. Beliau melihat orang-orang yang diazab di neraka. Fara'a imra'atan takhdishuha hirratun robatat ha hatta matat ju'an wa atasyan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang wanita yang dicakar oleh kucing. Ini hirratun itu fa'il. Hirratun robatat ha dicakar oleh kucing sampai mati. Hatta matat. Beliau melihat ada seorang wanita, ya, yang dicakar oleh kucing, disebabkan wanita tadi mengikat si kucing tanpa memberinya makan dan minum, sehingga kucingnya mati kelaparan dan kehausan. Ya. Jadi si kucing ini takhdishuha, takhdish hirra. Kenapa? Karena wanita ini robatatha. Mengikat si kucing sampai kucingnya mati. Nah, di akhirat dibalas. Bukan cuma kambing aja yang dibalas. Hati-hati ini. Yang suka sabung ayam. Sampai ayamnya mati. Karapan sapi. Kemaluan sapi dikasih balsam. Biar lalinya kencang. La ilaha illallah. Warwa Amr ibn Malik. Yajuru am'a'ahu. Finar, ya, dan beliau juga melihat Amr bin Malik mengurai ususnya di neraka, karena dialah yang pertama kali merubah agama Ibrahim menjadi penyembah berhala. Walafiha sarikal hajj yu'adzab, ya, dan beliau juga melihat pencuri jamaah haji yang sedang diadab. Ya dan Allah, ya. Ini dalam hadis yang sahih. Ya. Kata Nabi, laqad raaitu fiha sariqa. Ya. Laqad raaitu fiha abda bani da'da sariqal hajj. Nah, pencuri jemaah haji. Ya dan billah. Kemudian ini kalau Amr bin Malik itu Al-Khuzai, ya. Al-Khuzai. Dia raja Hijaz. Raja Hijaz di masanya. Dialah yang merubah agama Nabi Ibrahim. Ya, kenapa? Karena dia terinspirasi oleh berhala yang ada di negeri Syams. Dia terinspirasi. Dia bawa ke Hijaz, ke Arab. Akhirnya berhala tersebut disembah. Nah, Farwa al-Imam Ahmad, Imam Ahmad meriwayatkan, ya, annahu sallam lamma sallama, tatkala beliau sallam mengucapkan salam, ya, selesai salat Id, salat apa? Khusuf. Hamidallah, beliau memuji Allah, wa asna alaihi, menyanjung Allah. Dan beliau bersaksi la ilaha illallah wa annahu abduhu wa rasuluh. Beliau bersaksi bahwa beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Nah, ya. Nah, ini tapi para ulama berselisih nih mengenai apa yang Nabi lakukan ini, yang Nabi bersabda, ya Yuhannas, ya anshidukum billah, wahai manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah dengan nama Allah. Ya, hal ta'lamuna anni qassartu fi syai'in min ya min tablighi risalatin min risalati Rabbi am ya lamma akhbartumu ya lamma akhbartumuni bidzalik. Ya. Jika kalian mengetahui bahwa aku telah melalaikan risalah Rabbku, risalah kerasulan dalam menyampaikan risalah Rabbku, maka beritahu aku tentang hal tersebut. Nah, ini para ulama berselisih. Ini khutbah atau wejangan aja? Para ulama berselisih. Ini khutbah salat gerhana atau cuman mau mau'idzah? Para ulama berselisih. Ada yang menyatakan itu khutbah. Oleh karena itulah disyariatkan setelah sholat gerhana disyariatkan khutbah. Ya, khutbah sebagaimana khutbah id. Ya, namun para ulama yang lain, ini jumhur ya, menyatakan itu bukan khutbah. Itu mau'idhah. Itu cuman mau'idhah, wejangan aja, nasihat. Allah alam bisawab. Ya. Artinya kalau sang imam selepas sholat gerhana kemudian enggak kasih wejangan itu enggak masalah. Kemarin gerhana bulan sini siapa imamnya? Si Zaki. Zaki ngasih mau itu enggak? Hah? Enggak. Enggak masalah. Faqama rajulun. Ya. Maka seorang berdikala dia itu apa rijal ya. Nasyhadu annaka qad balagta risalati rabbika, wahai Rasulullah, kami bersaksi kau telah menyampaikan risalah Rabbmu. Wa nasahta li ummatika, kau telah menasihatkan umat. Wa qadaita alladhi 'alaika, dan kau telah menunaikan apa yang telah menjadi kewajiban engkau. Sumaqal, kemudian Nabi bersabda, amma ba'd. Fa inna rijalan yas'umuna anna kusufa hadhihi syams wa kusufa hadhihi hadzal qamar. Punya ada orang-orang gerhana matahari ini. Ya, wa zawala hadhihi nujum an mataliha limauti rijalin udama'a min ahli al-ard. Ya, dan hilangnya bulan bintang-bintang dari peredaran ini karena disebabkan kematian para pembesar dari penduduk dari di muka bumi ini. Ya, dari penduduk bumi ini. Wa innahum qad kadzabu, sesungguhnya mereka telah berdusta, telah mendustakan. Kalau antum apa? Kadzabu apa kadzabu? Wa innahum kadzabu ya. Wa innahum kadzabu. Sesungguhnya mereka berdusta. Lakinnahum ayatun min ayatillah, namun yang benar lakinnaha matahari bulan gerhananya itu adalah tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya'tabiru biha ibaduhu, agar hamba-hamba Allah ya'tabiru dapat mengambil pelajaran dengan gerhana tersebut. Wa yanzuru man yuhdithu minhum taubatan, dan Allah melihat siapa di antara hamba-hambanya dengan peristiwa gerhana tersebut, siapa yang bertobat. Demi Allah wa aibullah, laqad ra'aitu mundu kumtu usalli ma antum laquhu min amri dunyakum wa akhiratikum. Ya, kata Nabi SAW, dan demi Allah sejak aku berdiri salat, aku telah melihat apa yang akan kalian dapatkan terkait perkara dunia maupun akhirat kalian. Ya, innahu, ya, sesungguhnya Allah alam. La taqumu sa'ah hatta yakhruja 30 kadzaban akhiruhum al-a'war ad-dajjal al-mamsu' al-'ain al-yusra. Ya. Dan demi Allah, kata Nabi, ya, tidak akan terjadi kiamat hingga muncul 30 para pendusta besar. Kadzab. Para pendusta besar. Kadzab. Sigah mubalaghah. Fa'al. Akhiruhum al-awar. Nanti yang paling akhir al-awar. Al-awar itu, itu yang matanya buta sebelah. Dajjal. Mamsuhul a'in. Dajjal. Ya, matanya berbuta sebelah, mamsuh matanya itu, ya, mamsuh, kayak terhapus, sebelah kiri, mata sebelah kiri. Terus dibaca kean ni, dibaca di sini, ya, Fikri, Ihsan, Ihsan, cuci muka Ihsan. Terus pindah ke sini. Ihsan habis cuci muka pindah ke sini. Lalu Zudin, mana Zudin? Kenapa minta izin sama dia? Zudin kenapa? Ah, Fikri, baca Fikri terus. Tanya benda. Annahu Allahu terus. Wasaddaqahu. Wattaba'ahu. Lam yu'aqab. Salafa. Yuzalzaluna wa junudahu inna ha inna jizmal ha'iti la yunadi faqtulhu ha faqtulhu tayyib ya terkait tadi masih munculnya dajjal ya nah ka'annaha a'yunu Abi Yahya li Syekh ya hina idin min al-Ansar ya ya Syekh, apa matanya Dajjal ini seolah-olah di matanya Abi Yahya ya, bagi Syekh dari kalangan orang tua di kalangan Ansar. Kemudian bainahu wa bainahu jalti Aisyah innahu mata yakhruj fa sawfa yaz'umu annahu Allah ya ini Dajjal ini ketika dia turun dia akan mengaku bahwasanya dia adalah Rabb Allah ya fa sawfa yaz'umu anna Allah faman amana bihi fa saddaqa wattaba'ahu lam yanfa'u salihun min amalihi salafa. Nah, siapa yang beriman kepada Dajjal, membenarkan Dajjal, mengikutinya, maka tidak bermanfaat baginya amal soleh yang pernah dikerjakannya. Berarti ini menunjukkan apa? Pengikut Dajjal ada dari kalangan yang Islam. Karena Nabi mengatakan apa? Ya, enggak berguna lagi amal soleh dia sebelumnya. Waman kafara wa kabihi wa kadzabahu lam yu'aqab bi syai'in min amalihi salafa. Ya. Dan barang siapa yang mengingkari dan mendustakan Dajjal, maka dia tidak akan dihukum atas perbuatan dia yang telah lampau. Jadi mendustakan Dajjal adalah amal besar, penggugur dosa. Ya. Tapi kita ini gak tahu, kena fitnah atau enggak. Ngeri. Ya. Kena fitnah Dajjal apa enggak. Karena Allah berikan kekuasaan kepada Dajjal. Hujan, nanti Dajjal yang atur. Allah berikan kekuasaan sebagai fitnah. Innahu sayadharu alal ard kullaha illa al-haram. Ya, wa baital maqdis. Dajjal akan menguasai seluruh bumi semuanya kecuali tanah al-haram, Mekah dan Madinah dan Baitul Maqdis. Dajjal. Dan orang-orang yang munafik buruk yang ada di Mekah Madinah, mereka akan Allah keluarkan. Mereka akan Allah keluarkan. Jadi mereka ada di Madinah, tapi mereka punya bibit-bibit kemunafikan, mereka akan keluar dari Madinah untuk ikut Dajjal. Karena Dajjal enggak bisa masuk Mekah Madinah. Ada malaikat penjaga di situ. Ya. Nah. Wa innahu yahsurul mu'minin fi Baitul Maqdis. Ya. Dajjal akan mengepung orang-orang beriman di Baitul Maqdis. Yuzalzaluna zilzalan syadida, akan terjadi goncangan yang sangat besar. Summa yuhlikuhullahu wa junudahu. Ya, kemudian Allah akan membinasakan Dajjal dan tentaranya, 70 ribu orang Yahudi li asbahan. Hatta innal jizmal ha'id aw qala asl ha'id. Ya. Sampai-sampai dinding atau pondasi dinding ya akan menyeru ya au asla syajarah atau akar pohon ya atau akar pohon dinding pohon akan ngomong ya mereka akan bicara la yunadi dia akan menyeru ya muslim ya mu'min hada yahudi wa muslim mu'min ini orang Yahudi atau hada kafir ini orang kafir. Wa ta'al, ke sini kamu mukmin. Faqtulhu, bunuhlah dia. Masyaallah. Wa ta'ala, faqtulhu, masyaallah. Bunuhlah dia. Ya. Hingga nanti akan Dajjal dibunuh oleh Al-Masih Isa bin Maryam. Ya. Isa bin Maryam. Kemudian dikit lagi. Waqala lam yakun dzalika. Dimas. Baca Dimas. Zakara. Jibalun. Jibalun al-marakibina tumba ala asari dari kalitabu. Fakat ruya. Fakat ruya anhu anhu sallallahu alaihi wa sallam sallaha kullu. Al-arba'ati. Arba'i berarti. Au arba'i ruku'atin. Au kullu ruka'atin biruku'in wa'atin. Walakin ibadi. Walakin ibadal a'imata a'imati. La yusahibuna dalika wa yawrawnamu walatamu. Wa amara s.a.w. Atar wal ataqah. Nah. Asbuk cukup. Wa qala walan yakuna dhalika hatta tarau umuran yatafaqamu bainakum sya'nuha fi anfusikum. Wa tas'aluna bainakum hal kana nabiyukum dzakara lakum minha dzikran. Nah. Nah kata beliau sesalam itu tidak akan terjadi sampai kalian lihat perkara-perkara yang ya, umuran yang yatafaqamu bainakum sya'nuha yang memuncak permasalahannya pada diri kalian yang tasa'aluna yang kalian sering bertanya bainakum di antara kalian satu sama lain ya, hal kana nabiyukum apakah nabi kalian zakarolakum min hadikron pernah mengingatkan kalian tentang hal tersebut. Wa hatta tazula jibalun an maratibiha ya, sampai sehingga gunung-gunung ya, hilang lenyap dari tempatnya. Summa ala asari dalika al-qabdu. Al-qabdu itu maut ya. Ya. Kemudian setelah itu terjadilah kematian. Nah, terjadilah kematian. Ini yang terjadi di akhir zaman. Gunung lenyap dari tempatnya. Allah Alam. Entah karena guncak, gempa atau yang lainnya, atau karena perbuatan manusia, gunung digerus. Kan banyak tuh gunung digerus. Terus jadi pasir, gunung semen, gunung pasir, pasir diambil. Tanahnya diambil buat ngeruk perumahan. Dari sawah jadi perumahan. Nah ini. Terjadilah al-qabd. Qabd itu mana? Apa mana? Qabdul arwah. Kematian. Nah, nanti Allah akan memberikan angin. Rih thayyibah yang akan mencabut semua roh-roh orang yang beriman. Enggak tersisa lagi kecuali orang-orang kafir. Dan atas mereka lah hari kiamat tegak. Enggak ada hari kiamat tegak kaum mukminin di situ, ada enggak? Enggak mungkin. Ya, karena orang-orang yang hari kiamat terjadi mereka eksis, mereka yang kata Nabi ulaika hum syirrul khalq indallah. Mereka lah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Kaum mukmin enggak ada. Kaum mukmin mati semua. Lewat angin. Angin yang Allah berikan. Mati semua. Wa qad ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu shallaha. Dan diriwayatkan bahwasanya beliau salat gerhana. Ya, wa kullu raka'atin bi salasati ruku'at. Setiap ya setiap rakaatnya 3 kali ruku. Ini ada diriwayatkan. Atau 4 kali ruku. Aqulu raka'atin bi ruku'in wahid, atau satu rakaat satu kali ruku aja. Lakinna kibarul ulama'i a'imati, namun para imam besar ya la yusahihuna dzalik, tidak membenarkan hal ini. Ya, wa yarawna ghalatan, dan mereka menganggap ini kekeliruan. Ya. Wa amara Rasulullah SAW fil kusub bi dzikrillah, dan beliau memerintahkan ya dalam peristiwa gerhana untuk berzikir pada Allah, salat, berdoa, bersedekah wal ataqah. Ya, dan juga membebaskan budak. Allah alam bisawab. Nanti kita lanjut kepada salat istisqa. Subhanallah bihamdik. Syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.